بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian yang dipaparkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, yang berjudul wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Beliau mengatakan selanjutnya dalam pemaparannya, at-tauhidu asasu da'watil anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim. Tauhid adalah asas, pokok, pangkal, dasar dakwahnya para nabi dan para rasul salawatullahi alaihim. Idzan, oleh karena itu, fanahnu al-yawma kama kana an-nasu bil amsi, maka kita hari ini sebagaimana manusia kemarin. Rubbama nara aqwaman yata'abbaduna wa ya'maluna min fadail a'mal. Mungkin saja kita melihat suatu kaum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang mulia. Walakinnahum qad tarakul asla wa nabadhuhu. Akan tetapi mereka sungguh telah meninggalkan pondasi. Mereka menjauhinya. Fahal yumkinu an naghtarra bihaula? Mungkinkah kita akan tertipu dengan mereka? Wa naqulu, kemudian kita katakan, haulail muta'abbidun la yumkinu an yakunu dhal, la yumkinu an yakunu dhallin. Mereka adalah al-muta'abbidun, mereka adalah ahli-ahli ibadah, mereka orang-orang yang senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang mulia. La yumkinu an yakunu dhalli, mereka tidak mungkin tersesat. Apakah mungkin kita mengatakan seperti itu ketika mereka mengamalkan amalan-amalan yang mulia, tapi mereka meninggalkan dasar yang seharusnya mereka pijak sebagaimana para nabi dan para rasul? Artinya mereka meninggalkan tauhid. Wa bayanu dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bada'a da'watahu bitauhid. Dan penjelasannya dari hal itu, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memulai dakwahnya dengan tauhid. Beliau mengedepankan yang paling utama dari sekian perkara-perkara yang utama yang beliau sampaikan kepada umatnya. Bada'aha bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Beliau memulai dakwahnya dengan mengajarkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadha huwa al-asas alladhi bada'a minhu. Inilah yang pertama kali beliau mulai dakwahnya. Waqra'ul Qur'an, dan silakan kalian baca Al-Qur'an. Wa satajiduna anna hadzal asasa ma khalat minhu suratun. Dan kau akan mendapatkan asas yang seperti ajaran tauhid yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah dan memahamkan tentang kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma khalat minhu suratun, tidak, hampir tidak terlewatkan darinya satu surat pun. Bal innas suara al-makkiyata 'alajathu a'dhamu mu'alajatin. Bahkan surat-surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah, 'alajathu a'dhamu mu'alajah, adalah surat yang membenarkan perkara-perkara tauhid dengan upaya yang sangat luar biasa. Fala takadu tamurru bi ayatin aw bid'i ayatin illa wa tajidu fiha tahrimu syirk. Hampir-hampir kalian atau hampir-hampir jika kamu melewati satu ayat atau beberapa ayat, kecuali engkau akan dapatkan dalam ayat-ayat itu penjelasan tentang haramnya kesyirikan. Wabayani dalali ahli, dan juga menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang berbuat syirik. Wabayani awaqibihim fid dunya wal akhirah, juga menjelaskan tentang akibat yang akan mereka temui di dunia dan di akhirat. Wakadzalika aidan, demikian juga qala Allahu azza wa jalla li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ولسائر الأنبياء متوحدا لهم إن أشركوا حاشاه من الشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi yang lainnya, menjanjikan kepada mereka, yakni kepada para nabi, jika mereka berbuat syirik dan jauh sekali atau mustahil mereka akan berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, pasti amalanmu akan hancur, akan binasa, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang rugi. Walamma dzakara Allahu al-anbiya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabinya di dalam surat Al-An'am, qala fi akhir al-ayah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayatnya, walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malu, pasti apa yang mereka kerjakan dahulunya akan hilang, akan sirna, akan hancur dari mereka. Idzan kalau demikian adanya, faman asyraka billahi mahma yakun hadzal insan fa inna 'amalahu habitun wal 'iyadu billah, maka barang siapa yang berbuat syirik, menjadikan sesembahan atau yang lain sebagai harapan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mahma yakun hadzal insan, bagaimanapun keadaannya manusia itu, sekalipun para nabi, karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi sebelum ayat ini. Fa inna amalahu habitun, maka sungguh amalannya itu akan sirna, akan hancur. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi. Kenapa? Keluar. Padahal tiap intan keluar dah. Padahal lu ada kan? Tercekap dah. Itu tercekap satu acana. Satu acana itu tercekap. Anak tera dirubah-rubah. Biasa anak. Anak talim tiap subuh. Jelas. Atau sih, atau di kamus asal yang cekat itu. Dah. Jelas dah. Jangan berpengaruh dengan suara anak. Suara seperti ini kedengaran ki ke sana. Tes. Baik. Kemudian selanjutnya Syekh Ahmad mengatakan, hal hunaka ahadun afdalu min abdillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang ada manusia yang paling sempurna, paling mulia dibandingkan dengan hamba Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Aljawabulah, jawabnya pasti tidak. Laisa hunaka ahadun afdha min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih utama, tidak ada seorang pun yang lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ulul azmi al-khamsatu alladhina hum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ulul azmi yang mereka itu ada lima orang, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdaluhum, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sekian ulul azmi yang mereka adalah orang-orang atau nabi dan rasul yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nabi kita Nabi Muhammad adalah afdaluhum bidalil anna fasl al-qada yakunu bi syafa'atihi. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia dibandingkan mereka. Buktinya adalah ketika di proses menentukan sebuah perkara nanti di akhirat, yakunu bi syafa'atihi, itu akan terjadi dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kulluhum yatanassaluna min asy-syarr, maka seluruhnya mereka para ulul azmi ini tidak mampu mereka berlepas atau terlepas dari syafaat ini. Mereka tidak mampu memberikan syafaat yang diminta oleh umat ketika itu. Wa huwa alladhi yashfa'u fi fasl qada, sementara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja yang akan memberikan syafaat pada hari itu. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Inilah bukti kata Syekh tentang keafdalan, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan dengan ulul azmi al-khamsah. Terlebih ketika dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain, sehingga tidak ada seorang pun di antara manusia di dunia ini yang lebih mulia dibanding dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau memberikan sebuah ta'liq dari ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Yushiru Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah إلى حديث أبي هريرة. الشيخ أحمد النجمي رحمه الله dalam perkataannya itu, ini mengisyaratkan kepada sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, "Utiya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman bilahmin." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan sebuah atau sekerat daging. Farufi'a ilaihi adhra' wa kanat tu'jibuhu. Diberikanlah kepada beliau adhira', bagian lututnya. Wa kanat tu'jibuhu, dan bagian itu adalah bagian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanahasa minha nahsatan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menggigitnya dengan satu gigitan. Faqala, setelah itu beliau berkata, "Ana sayyidun nasi yaumal." Aku adalah sayyidun nas. Aku adalah orang yang paling mulia di tengah-tengah manusia seluruhnya pada hari kiamat nanti. Wa hal tadruna bima dzaka? Apakah kalian tahu sebab apakah kemuliaan itu? Yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan mengumpulkan orang-orang yang pertama dan yang terakhir dalam satu lembah. Fa yusmi'uhumud da'i wa yanfuthuhumul basar wa tadmus syams fa yablughun nasa minal ghammi wal karab ma la yutiquna wa ma la yahtamilun. Diceritakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa pada hari itu adalah hari yang penuh dengan kegundahan, penuh dengan kesusahan, di mana matahari didekatkan kepada mereka sehingga mereka tidak kuat untuk menanggung apa yang terjadi pada hari itu. Kesusahan yang sangat telah menimpa mereka pada hari dikumpulkannya manusia dalam satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'din. Kemudian sebagian mereka mengusulkan usulan-usulan kepada sebagiannya. Ala tarawna ma antum fihi? Ala tarawna ma qad balaghakum? Ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum? Bukankah kalian telah melihat apa yang kalian alami hari ini? Bukankah kalian telah melihat apa yang kalian terima, yakni sesuatu yang sudah sampai kepada kalian? Tidakkah kalian melihat atau tidakkah kalian dapat mengetahui siapa yang akan memberikan syafaat kepada kalian? Fayaqulu ba'dun nas li ba'din. Kemudian sebagiannya mengusulkan untuk sebagiannya yang lain. Itu Adam. Datanglah kalian kepada Nabi Adam. Fayatuna Adam alaihi salam. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Adam. Fayaqulun, dan mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah abul bashar. Engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqaka Allahu biyadih. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya kepadamu. Wa amara al malaikata fasajadu lak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, mereka pun sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk memberikan keringanan-keringanan kepada mereka. Ala tara ila ma nahnu fihi? Ala tara ila ma qad balaghana? Tidakkah engkau melihat apa yang ada pada kami? Tidakkah engkau lihat apa yang telah sampai kepada kami? Mereka menceritakan tentang kesusahan-kesusahan yang sampai kepada mereka ketika itu. Fayaqulu Adam. Kemudian Nabi Adam pun mengatakan, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla walan yaghdab ba'dahu mithla. Sesungguhnya Rabbku sungguh telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang sebelumnya tidak marah seperti ini dan tidak akan marah setelahnya seperti ini. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah, qad nahani 'an syajarah fa 'asaitu. Dia telah melarang aku dari sebuah pohon, fa'asaituhu, aku pun melanggarnya. Nafsi, sekarang artinya beliau mengisyaratkan diriku, artinya jangankan memberikan syafaat kepada yang lain, untuk dirinya pun Nabi Adam tidak sanggup. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada yang lain selain aku. Idhabu ila Nuh, kemudian boleh menunjukkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fadhahabu, mereka pun pergi. Fayatuna Nuhan, mereka pun datang kepada Nuh. Fayaqulun, dan mereka berkata, Ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awwalu ar-rusul ila ahli al-ard. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama menjadi rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada penduduk bumi ini. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakan engkau dengan sebuah julukan 'abdan syakura, seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana ila rabbik, kemudian mereka pun meminta Nabi Nuh untuk memberikan syafaat. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana, diceritakan pula apa yang telah menimpa mereka kepada Nabi Nuh. Fayaqulu, kemudian Nabi Nuh mengatakan, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Dikatakan oleh Nabi Nuh apa yang dikatakan oleh Nabi Adam sebelumnya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Kata Nabi Nuh, sungguh aku dulu memiliki sebuah doa yang aku doakan dengan doa tersebut kepada kaumku, yakni doa untuk mendoakan kecelakaan karena saking kesalnya Nabi Nuh kepada kaumnya yang tidak mau menuruti dakwahnya. Kemudian beliau pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam, nafsi idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim karena aku sibuk dengan diriku, jangankan memberikan syafaat kepada yang lain, aku pun tidak tentu diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh ketika itu tidak mampu untuk memberikan syafaat yang diminta oleh kaum ketika itu. Fayatuna Ibrahim, mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaquluna, mereka mengatakan, Anta Nabiullah wa khaliluhu min ahli al-ard. Engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah dari penduduk yang ada di bumi ini. Isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagana. Mereka pun mengatakan seperti yang dikatakan kepada Nabi sebelumnya. Fayaqulu lahum Ibrahim alaihi salam, kemudian berkatalah Nabi Ibrahim kepada mereka, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa dhakara kadhibatihi. Dan beliau pun menyebutkan kedustaan-kedustaannya, dan beliau pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi yang sebelumnya, nafsi idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Dan Nabi Ibrahim alaihi menyarankan mereka untuk pergi kepada Nabi Musa untuk minta syafaat dari beliau. Fayatuna Musa, kemudian mereka pun datang kepada Nabi Musa. Fayaqulun, dan mereka berkata, Ya Musa, anta Rasulullah, fadlaka Allahu birisalatihi wa bitaklimihi 'ala an-nasi. Isfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana. Mereka pun mengeluh kepada Nabi Musa dan mengatakan bahwa engkau wahai Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah memuliakanmu dan melebihkanmu dari seluruh manusia dengan risalahnya dan dengan mengajak bicara kepadamu dengan langsung. Fayaqulu lahum Musa. Kemudian mereka, Nabi Musa pun berkata kepada mereka, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Kemudian Nabi Musa menyebutkan satu dosa yang pernah dilakukannya. Beliau mengatakan, aku sungguh telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa. Mereka pun pergi kepada Nabi Isa. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Isa seperti kepada nabi-nabi yang lainnya. Bukan mereka mengatakan kelebihan Nabi Isa. Anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Wa kallamta an-nasa fil mahdi. Dan engkau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berbicara dengan manusia ketika engkau masih dalam keadaan buayan. Tetapi ketika engkau masih dalam gendongan, wa kalimatun minhu alqahu ila Maryam wa ruhun minhu, dan engkau adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan kepada Nabi, kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa dengan mengatakan kun, jadilah engkau, fayakunu, maka jadilah Nabi Isa di rahim seorang putri yang bernama Maryam. Kemudian mereka meminta Nabi Isa untuk memberikan syafaatnya, namun Nabi Isa mengatakan pula seperti apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, di mana beliau tidak bisa memberikan syafaat seperti yang diminta oleh mereka, namun tidak menyebutkan dosa-dosa yang dilakukan oleh beliau. Dan beliau mengatakan, idhabu ila Muhammadin, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Fayatuna fayaquluna ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, ghafarallahu laka ma taqaddama min thambika wama ta'akhara. Mereka pun berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah penutup para nabi, engkau adalah orang yang telah Allah ampuni dosanya, baik yang telah terdahulu ataupun yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fihi? Ala tara ma qad balaghana? Mereka mengeluhkan apa yang dikeluhkan kepada nabi-nabi sebelumnya, berupa kesusahan. Kemudian meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka. Fantalaqa. Kemudian beliau pun pergi. Fa'ati tahtal arsh. Kemudian beliau menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arsh. Fa'aqaw sajidan li Rabbi. Kemudian aku pun bersujud kepada Allah. Thumma yaftahullahu alayya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan tabirnya kepadaku. Wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thanahi alayhi. Kemudian memberikan kepadaku beberapa ucapan pujian dan sanjungan. Syai'an lam yaftahu li ahadin qabli, yakni sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada selain aku, kepada siapapun selain aku. Thumma yuqalu. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal tu'tahu washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepala. Mintalah sesuatu, tentu engkau akan kuberi. Washfa'tu syafa'at, dan berikanlah syafaat, atau mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Fayuqal. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, adkhil al-jannata min ummatika man la hisab alay min al-bab al-ayman min abwab al-jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah olehmu kepada al-jannah. Yani setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Rabb, ummatku, ummatku. Beliau mintakan sebuah kebaikan untuk ummati. Yuqal. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Muhammad, adkhil al-jannata min ummatika man la hisaba alayhi. Masukkanlah dari umatmu orang yang tidak kena hisab kepada surga, min al-babil ayman, dari pintu yang sebelah kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريح الجن لكما بين مكة وهجر أي كما بين مكة وبصرة. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. حديث yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali mengomentari atau menambahkan perkataan dari Syekh Ahmad. Ini adalah merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari umat yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dukhulul jannati aidan yakunu bi syafa'atihi. Kemudian Syekh melanjutkan, dan masuknya kepada surga pun itu adalah terjadi dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yuftahu babul jannata, la yuftahu babul jannati illa ba'da syafa'atihi. Tidak akan dibukakan satu pintu pun dari pintu-pintu surga illa ba'da syafa'atihi, kecuali setelah adanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahwa awwalu man yadkhul jannata, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang pertama kali akan masuk kepada al-jannah, sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ana awwalu man yadkhulul jannata, aku adalah orang yang pertama kali akan masuk surga. Wa hakadha ummatuhu salawatullahi wa salamuhu alaih. Demikian juga umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah umat yang akan pertama masuk kepada surga salawatullahi wasalamuhu alaih. Nah, inilah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, pertanyaan retoris yang dilemparkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Wal hunaka aharun afdal min Abdillah wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Adakah salah seorang di antara manusia ini, hatta dari para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jawabu la. Jawabnya adalah tidak ada. Tidak ada jawaban atau tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kenati demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, maka hancur, sirna darimu amalan-amalanmu. Maka ini adalah merupakan hal yang harus diambil pelajaran oleh kita. Nabi pun seperti itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih lagi kita, orang yang tidak punya kelebihan apapun, orang yang tidak punya kemuliaan apapun, orang yang tidak punya jaminan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, sebagaimana tadi dikatakan, mengingatkan kita dengan ayatnya, "Lain asyrakta layahbatanna 'amaluk wa 'amaluka wa latakunanna minal khasirin." Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan syirik yang diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata adalah kesyirikan dalam bentuk seseorang menyembah berhala, dalam bentuk seseorang menuhankan keris, dalam bentuk seseorang menuhankan pohon yang dikeramatkan, dalam bentuk kesyirikan-kesyirikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa-masa yang lalu. Kesyirikan yang termasuk di dalamnya, yang diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang tiga orang yang melakukan sebuah amalan namun yang dituhankannya adalah hawa nafsu mereka. Tidak semata-mata amalan yang mereka lakukan kecuali hanya menginginkan sebuah pujian, sanjungan. Naam, sanjungan-sanjungan dari manusia, sebutan-sebutan kebaikan untuk dirinya ketika di dunia. Maka ini pun termasuk kepada apa yang diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat syirik, menjadikan harapan-harapan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya amalanmu akan sirna dan engkau pasti akan termasuk tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan kerugian. Qala rahimahullahu ta'ala, "Fa'idha wajadna man yaz'umu annahu yad'u ila Allah." Jika kita mendapatkan orang yang mengira dia itu menyuruh, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "wa huwa ma'a dhalika yuhadiru fi buhri syirki wa la yatakallamu 'an syirki." Namun di samping itu, dia pun mendatangi kancah ataupun lubang-lubang kesyirikan. Bahkan dia tidak mau berbicara tentang kesyirikan. Dia diam dari kesyirikan. Dia hanya bermodal takut kalau berbicara syirik akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk dirinya. "Wa idza wajadna man yajma'u afradan muta'addidin." Jika kita mendapatkan seseorang yang mengumpulkan manusia yang lainnya, mukhtalifil ittijahat, di mana manusia itu adalah orang-orang yang berbeda, berbeda-beda tujuannya, mukhtalifil aqaid, berbeda-beda pula keyakinannya. Mereka beragam keyakinan, beragam tujuan, beragam keinginan. "Wa huwa ma'a dzalika yajma'uhum." Di samping keadaannya seperti itu, kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang karakternya dan prototipenya seperti itu, "wa yaqulu dan mereka dan dia mengatakan innahum muslimuna jami'an, mereka masih muslim, mereka sama-sama muslim. Falina'lam, maka hendaklah kita ketahui anna tariqatahu fid da'wati tariqatun khati'atun, bahwasannya cara-cara berdakwah orang yang seperti itu, orang yang mengumpulkan manusia dalam keadaan ragam yang berbeda, maka cara orang terseperti itu dalam dakwah, dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tariqatun khati'atun, adalah jalan yang salah, adalah cara yang salah. Wa qul, dan aku katakan, la syakka, tidak diragukan lagi, anna hadhihi tariqah tariqatun khati'ah, bahwa cara yang seperti itu adalah cara yang salah. Kaifa najma'u mu'taziliyan wa jahmiyan wa asy'ariyan wa qadariyan wa syi'iyan wa ghayra dhaula ma'a ahli sunnah, bagaimana mungkin kita akan satukan, akan kita kumpulkan seseorang yang punya keyakinan mu'tazil, i'tizal, seorang yang mengikuti Jaham bin Safwan, seseorang yang berakidah Asy'ariyah, seorang yang berakidah Qadariyah, seseorang dari kalangan Syiah dan yang lainnya. Kita kumpulkan mereka bersama Ahlus Sunnah, kemudian kita mengatakan innahum ikhwah, kita katakan mereka pun adalah saudara kita. La, laisal hamru kadzalik, tidak, masalahnya tidak seperti itu. Innama ahlul haq humul ikhwah, yang menjadi ahlul haq atau yang menjadi saudara itu hanyalah ahlul haq, orang-orang yang berada di atas al-haq. Amma ahlul batil, adapun orang-orang yang berada di atas kebatilan, fayajibu annan sahahum awalan, maka yang pertama kita harus nasihati mereka bahwa mereka berada di atas kebatilan, bahwa mereka berada di atas sebuah kesalahan. Thumma ba'da dhalika idha lam yaqbalu an-nasiha, dan setelah itu ketika mereka tidak mau menerima nasihat, nabta'idu anhum wa nuhadziru minhum, kita jauhi mereka dan kita peringatkan mereka, wa nahdharuhum an yadulluna, dan kita ingatkan mereka, kita hati-hati dari mereka agar mereka tidak menyesatkan kita. Al-Imam Syekhul Islam Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni, mereka mengatakan bentuk dari hati-hati terhadap mereka yang memucai, yang mempunyai akidah-akidah yang sesat, yujanibuna ahlal bidah, yani menjauhi ahlul bidah wad dalalat, dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, wa yu'aduna ashabal ahwa wal jahalat, dan kita musuhi orang-orang yang berada di atas hawa nafsu dan kejahilan, wa yaghdabuna ahlal bidah, dan mereka membenci orang-orang ahli bidah, alladzina ahdathu fid din ma laysa minhu, yang mengada-adakan perkara-perkara yang tidak termasuk ke dalam agama, wa la yuhibbunahum, mereka pun tidak menyukainya, tidak mencintainya, tidak ada rasa cinta sedikit pun dalam hatinya kepada ahlul bid'ah, wala yashabunahum, juga tidak berteman dengan mereka, wala yasma'una kalamahum, dan juga tidak mendengar kalimat-kalimat mereka, ucapan-ucapan mereka, wala yujalisunahum, dan tidak duduk bersama mereka, wala yujadilunahum fid din, tidak juga berdebat dengan mereka dalam urusan-urusan agama, wala yunadhirunahum wa yarawna sawna adhanihim an simahi abatilihim allati idha marrat bil adhani wa qarrat fil qulub, dan justru mereka memandang sebaiknya menutup telinga-telinga mereka dari mendengarkan kebatilan-kebatilan yang apabila kebatilan itu lewat kepada telinga-telinga mereka maka akan menetap di hati-hatinya. Darrat wa jarrat ilaiha alwaswas wal khatarat al fasidah, maka ketika keadaannya seperti itu akan membahayakan dan akan menarik kepada waswas dan bahaya-bahaya yang lain yang merusaknya. Maka demikianlah sikap yang seharusnya ada pada seseorang atau bentuk dari kehati-hatian seseorang terhadap ahlul bid'ah, yang mereka adalah ahlul batil yang tidak mau dinasihati dan tidak mau menerima nasihat kita. Waqala, dan al-imam mengatakan selanjutnya, wattafaqu ma'a dhalika 'ala al-qaul biqahri ahli al-bid'ah. Dan ahlu sunnah, para ulama, ahlul haq, mereka bersepakat di samping itu dalam pendapatnya, biqahri ahli al-bid'ah, untuk menghancurkan ahlul bid'ah, untuk menghancurkan para pelaku bid'ah, wa idhlalihim, dan menghinakannya, wa ihsaihim, menghinakan, wa ibadihim, dan menjauhinya, wa iqsaihim, dan menjauhi para ahli bid'ah, wa tabaud minhum, wa min musahabatihim wa muasyaratihim, juga jauh dari mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, wa taqarrub ilallahi jalla wa ala, dan menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bimujanabatihim wa muhajaratihim, dengan menjauhi ahlul bid'ah. Faya ibadallah, maka wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, menyadari dirinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengembalikan mereka kepada Allah. Idza lam tubda bitauhid, apabila dakwah tersebut tidak dimulai dengan perkara tauhid, fa innaha mabniyatun ala ghairi asasin, maka dakwah itu sebenarnya tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Wa kullu ma buniya ala ghairi asasin fa innahu munharun, dan setiap yang dibangun tidak di atas pondasi yang kokoh, maka sungguh apapun yang dibangun itu akan hancur, akan sirna, akan binasa. Atifu ila hadha anna haulai tu'at hum anfusuhum waqa'u fi syirki billahi azza wa jal. Dan selebihnya aku tambahkan dari ini semua, bahwasannya mereka, para tokoh-tokoh dakwah yang mereka sendiri adalah orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Wa nahnu idza tatabba'na, dan kita apabila meneliti, melihat dengan seksama, najidu anna a'immatal ikhwan matalan, kita akan dapati bahwasannya para tokoh-tokoh ikhwan, yang dimaksud adalah al-ikhwanul muslimun misalnya, wa qadatuhum, dan para pemimpinnya, waqa'a katsirun minhum fi syirk billah, kebanyakan mereka terjatuh kepada syirik. Wal akhaffu minhum dararan huwa alladhi yaghuddu at-tarf 'an asy-syirk billah, dan seringan-ringannya atau paling tidak bahaya yang ditimbulkan dari mereka adalah bahwa mereka tidak menghindarkan sedikit pun tentang kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak melakukan kesyirikan misalnya secara langsung, tapi sesungguhnya mereka membiarkan kesyirikan itu terjadi. Mereka tidak mengindahkan sedikit pun masalah-masalah yang seharusnya mereka gubris, yang seharusnya mereka tentang. Mereka tidak mengindahkan sedikit pun kesyirikan itu, bahkan mereka tidak memandang sebelah mata sedikit pun terhadap orang-orang musyrik. Wa yamurru bil mashhad al fulani wan nas yatatawafuna bih wa yadhbahuna alaihi wa yandharuna lah ويدعون صاحبه يا فلان افعل لنا يا فلان ارفع عنه. Mereka melihat, mereka melewati hal-hal yang seperti ini, di mana manusia tawaf di sekitar monumen-monumen seseorang yang dibangun dengan sengaja. Mereka menyaksikan orang-orang yang menyembelih di situ. Mereka menyaksikan orang-orang yang bernazar untuk orang-orang yang dimakamkan di sana. Mereka berdoa kepada orang-orang yang dikubur di situ dengan mengatakan, ya fulan, if'al lana, ya fulan, lakukanlah untuk kami begini dan begitu, ya fulan, idfa'anna, ya fulan, tolaklah atau jagalah kami dari ini dan itu. Wa ma'a dhalika yaghudduna at-tarfa 'an haula. Namun kendati pun demikian, bersamaan dengan terjadinya hal-hal yang seperti itu, mereka tidak menaruh sedikit pun perhatiannya kepada orang-orang yang semacam itu. Wa ka'annallaha lam yunzil ayatan fil Qur'ani tu'aliju syirkah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu ayat pun yang mengurusi urusan-urusan yang berkaitan dengan syirik. Idan, dengan demikian, faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, asyirku billah huwa a'zamu dhanbin usiyallahu bihi azza wa jal. Syirik merupakan perbuatan dosa yang paling besar di mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengan perbuatan itu. Fayajibu alaina idza aradna an nad'uwa ila Allah, maka wajiblah untuk kita apabila kita ingin berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, nabda'u bit tauhid, kita mulai dengan tauhid. Thumma ba'da dhalika nuhadzir min al bid'ah, kemudian setelah itu kita peringatkan manusia dari kebid'ahan, wa nuhawilu an nutabbiqa as-sunana allati ja'at 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian kita berusaha untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam yang benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa as'adu an-nasi bi mutaba'ati an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam humul muhaddithuna ashabur riwayah. Maka manusia yang paling bahagia, manusia yang paling senang dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang disebut dengan ashabur riwayah. Mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dikatakan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwasannya ahlul hadis indana alladzina yasta'miluna al-hadis, bahwa orang-orang ahlul hadis bukanlah mereka sebatas orang-orang yang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghafalnya saja, tapi mereka adalah yasta'miluna al-hadis, mereka adalah orang-orang yang membuktikan hadis itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang mendatang bi'idznillahi ta'ala. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.